Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan beliau mempunyai buku Al-Kaba'ir. Ini dosa-dosa besar ini, beliau mengambil manfaat juga dari buku-buku para ulama yang lain. Seperti As-Zawajir. Zawajir ini yang ditinggalkan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haisami. Demikian juga kitab Al-Kaba'ir juga yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Bahkan orang kalau disebutkan kitab Al-Kaba'ir, yakni Al-Kaba'ir yang dimiliki oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Adapun saya Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau lahir tahun 1115, meninggal tahun 1206. Berarti umurnya sekitar 91 demikian. Termasuk ulama yang punya umur yang panjang beliau. Rahimahullah ta'ala bersama dengan kesungguhan berjihad menghadapi orang-orang Kuburiyun dengan pasukan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad, yang dimiliki oleh Muhammad Al-Su'ud. Keduanya bahu membahu tolong menolong, kemudian sampai menghadapi orang-orang Kuburiyun yang mereka menghalangi ketika mau diratakan kuburan-kuburan yang mempunyai kubah-kubah atau kijing-kijing dan sebagainya. Kita ketahui diratakan waktu itu, sampai sekarang kita ketahui tidak ada yang kita lihat di sana kemudian ada kuburan kok ada kubahnya, atau kuburan kemudian di situ ada kijing dan sebagainya, kuburan baki dan sebagainya tidak kita dapatkan di situ, kemudian dimuliakan berlebihan tidak kita dapatkan. Ini beliau meninggal tahun 1206. Kemudian di sini ini perlu sebutkan jenis-jenis dosa besar yang telah lewat, seperti berdusta, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan zina, kemudian juga orang yang dia itu menjauhi dia karena dia itu berbuat kemaksiatan sehingga orang tidak merasa aman dari dia. Demikian juga khianat dan sebagainya telah lewat dari pembahasan kabair. Dan hari ini insyaallah kita akan menyebutkan jenis dosa besar yang berikutnya adalah bab dzikr ar-raib. Penyebutan tentang masalah raib. Raib yakni syak, ragu-ragu. Menyebutkan beliau di sini Al-Qur'an, dari Al-Qur'an demikian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan para sahabat maksudnya di sini, demikian juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini bahwa raib, bahwa syak, keraguan-raguan itu termasuk dosa besar. Bahkan kalau kita dapatkan itu termasuk dari pembatal keimanan. Sifat ragu-ragu itu bisa termasuk membatal keimanan, ya ini bisa membawa kepada kekufuran. Disebutkan kita ingat di situ pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ada 10. Di antaranya yang kita di sini mengulang, yang pertama syirik, kemudian menjadikan perantara antara Allah dan makhluknya, ini syafaat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ini, yakni man syakka fi kufri kafir. Orang yang syak, orang yang ragu-ragu terhadap kufurnya orang yang kafir, seperti ini bisa membuat dia keluar dari agama Islam. Seperti seseorang mengatakan atau ragu-ragu bahwa orang Nasrani Kristen, demikian juga orang Yahudi itu tidak kafir, atau berkeyakinan bahwa mereka itu masuk surga, atau berkeyakinan aku tidak tahu mereka itu kafir atau tidak, ini kafir karena dia menolak Al-Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, jelas Al-Quran mengatakan. Kalau kemudian dia mengatakan tidak kafir atau mengatakan aku ragu-ragu, kafir dia. Di sini menunjukkan bahwa bahaya sifat raib, sifat syak, bisa dia itu menjadi kafir. Kemudian disebutkan juga yang lainnya, seperti seorang melakukan perbuatan sihir, kemudian membenci syariat, mengejek agama Islam, kemudian tawun tolong-menolong dengan orang-orang musyrik untuk menghancurkan Islam, kemudian menyangka boleh keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang tidak mau belajar karena membenci agama Islam. Syahidnya sini, di sini yang menjadi perhatian bahwa apa? Orang yang merasa ragu terhadap kafirnya seseorang yang jelas-jelas kafir, maka dia itu bisa keluar dari agama Islam. Oleh karena itu beliau memasukkan di sini dzikr raib, ini penyebutan tentang masalah raib, ragu-ragu. Kemudian beliau menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman billah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu, tidak ada ragu-ragu dia terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Surat Al-Hujurat ayat 15. Wa qalu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Yang sering kita baca ini, sungguhnya orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, demikian juga apa yang diturunkan kepada sebelum engkau wahai Muhammad, demikian juga beriman kepada hari akhir. Hum yuqinun, ini mereka terhadap hari akhir itu yakin, tidak ragu-ragu mereka. Apa itu balasannya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk Rabb mereka, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa qulu ta'ala, demikian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila inna wa'dallahi haqq was'atu la raiba fiha. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, sesungguhnya janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Kemudian di situ sebenarnya kultum ma nadri masaah inna dunu ila dunna. Dan terusannya di sini ila qouli wa ma nahnu bi mustaiqinin. Surat Al-Jasiyah ayat 32. Mereka mengatakan, kultum, mereka katakan, kalian katakan, mana terima saat, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Inna dunu illa dunna, tidaklah yang kami sangka kecuali persangkaan saja. Ini tidak meyakini, tidak meyakini adanya hari akhir. Wa ma nahnu bi mustaiqinin, dan tidaklah kami orang yang yakin. Menunjukkan mereka ragu-ragu terhadap hari kiamat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Iqtida' Shiratul Mustaqim, buku beliau yang bagus, Iqtida' Shiratul Mustaqim, bahwa mukhalafatu ashabil jahim, konsekuensi iqtida' itu konsekuensi jalan yang lurus. Ini konsekuensi seorang yang dia itu mengikuti jalan yang lurus adalah mukhalafati ashabil jahim, menyelisihi jalannya ashabul jahim. Siapa ashabul jahim? Orang-orang kafir. Ashab, yakni pemilik jahim, neraka jahanam. Yani konsekuensi seseorang yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyelisihi perbuatannya orang-orang kafir. Itu buku beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim. Untuk kemudian tidak tasyabuh terhadap orang-orang kafir, beliau mengatakan, "Fa bi sabr wal yaqin tanalu imamata fid din." Dengan sabar dan keyakinan itu bisa didapatkan kepemimpinan di dalam agama. Yani di sini adalah keutamaan. Ini dengan sabar dan keyakinan seorang itu bisa mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahkan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Sabar dan keyakinan. Kalau kemudian ragu-ragu bagaimana? Mau bergerak, oh, dia sudah ragu-ragu, dibangun di atas keraguan. Oleh karena itu, disebutkan di sini, ini saya kumpulkan beberapa ucapan dari Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah tentang orang-orang yang dia itu bisa berjalan di atas air. Beliau menyebutkan di sini beberapa athar. Yang paling kuat anda dapatkan di sini kisahnya Al-Ala bin Ziyad Al-Hadrumi. Kisah Al-Ala bin Ziyad Al-Hadrumi sanad sangat banyak sekali dalam Tabrani. Demikian juga keadaan yang lain, masadir yang lainnya tidak saya tulis di sini. Intinya berkata Ibnu Katsir, beliau, kisahul Ala bin Ziyad Al-Hadrumi radhiyallahu anhu, kisahnya Ala bin Ziyad Al-Hadrumi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat masa, demikian beliau sebutkan yang lainnya kisahnya, yakni Abu Muslim Al-Qaulani dan sebagainya. Waqat masa katsirun minal awliya, dan sungguh telah berjalan banyak dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ala matnil ma, di atas air. Disebutkan di sini kisahnya datang dari Minjab, bahwa beliau mengatakan, Guzauna ma'a Ala bin Ziyad Al-Hadrumi, yani Nabi SAW menyeru, memerintahkan waktu itu Ala bin Ziyad untuk berperang. Waktu itu disebutkan Daroin, riwayat yang lain Bahroin, yani menyerang Bahroin waktu itu. Maka waktu itu beliau mengatakan, yani mengucapkan, yani dengan kesabaran, demikian juga keyakinan, sampai kemudian mereka melewati, melewati lautan itu. Demikian juga dikisahkan waktu itu ini bertanya kepada orang-orang yang ada di pasukannya, siapa di antara kalian yang kemarin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka mengatakan tidak ada. Ditanya satu dengan yang tidak ada. Kemudian mereka yakin. Kemudian mereka faqtahama bahr. Yani kemudian melewati lautan itu dan melewatinya. Demikian. Disebutkan di situ kisah-kisah yang banyak. Adapun di sini disebutkan dalam Bidayah Minihayah, yani jilid yang ke-6 halaman 290. Demikian juga kisah. Ini semuanya dengan apa? Dengan keyakinan. Demikian juga bagaimana tadi kisah yang kita sebutkan, sambungan hadis Abu Hurairah. Tapi beliau seorang nabi, Rawal Bukhari. Kisahnya Yusya' bin Nun. Pernah kita sebutkan bagaimana waktu itu ketika Allah memerintahkan dia menyerang suatu negeri, dan waktu itu sebelum berhasil dikalahkan negeri tersebut, matahari sudah mau tenggelam. Maka kemudian beliau alaihi salam, seorang nabi, mengatakan, "Ini ma'murun wa anti ma'murah." Sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan untuk apa? Untuk tenggelam. Sebutkan kisah yang dalam Sahih Bukhari. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditahan matahari itu, karena sudah mau dikalahkan. Kalau kemudian tenggelam matahari, ya sebagaimana diketahui ma'ruf, kalau sudah tenggelam matahari sudah tidak diketahui musuh sudah. Berarti gagal penyerangan waktu itu. Musuh bisa kemudian beristirahat dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditahan matahari, dan tertahan matahari waktu itu, dan kemudian beliau pun mengalahkan musuhnya. Ini demikian Allah berkehendak kepada kekasih-kekasihnya, demikian para nabi, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di situ kisahnya Tariq bin Ziyad Al-Barbari. Barbar itu suatu kabilah yang ada di Jazair. Dibicarakan juga, ini masyhur sekali, ternyata kita cek sanadnya di situ lemah. Disebutkan oleh Asy-Syarif Al-Idrisi dalam Nusatul Mustaq sanadnya itu, tapi di situ ada kelemahannya. Banyak di situ nakarah, sesuatu yang dia itu aneh. Tapi kisahnya bagaimana kita mendengar sejak dari kecil kisahnya Tariq bin Ziyad itu. Yang dia berpidato kepada pasukannya waktu itu ketika mau menundukkan Spanyol. Fathul Asbania, menunjukkan Spanyol waktu itu. Dari negeri Jazair kita ketahui di atasnya itu apa? Ada lautan yang sangat luas. Kemudian baru kemudian benua Eropa. Maka waktu itu disebutkan, tapi masyhur kisah ini, dia bersama dengan pasukannya menyeberang. Dan waktu itu para sahabat seperti Amr bin As menguasai Mesir, demikian juga para sahabat yang lainnya. Abu Ubaidah bin Jarrah sampai maju terus sampai ke yakni Afrika. Disebutkan sampai ke Maghrib. Maka waktu itu terus dibuka sampai kemudian mereka menyeberang ke negeri Eropa, sampai kemudian ditundukkan Spanyol dan kemudian di situ Granada dan sebagainya, Portugal dan sebagainya, Andalus, negeri yang masyhur di situ ada Ibnu Hazm, ada Imam Al-Qurtubi, Abu Dawud Ad-Dhahiri dan sebagainya, ulama-ulama masyhur. Kemudian Imam Asy-Syatibi yang kita sering dengar itu. Demikian juga Imam Al-Qurtubi yang punya tafsir Al-Qurtubi. Demikian juga Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, itu mereka adalah orang-orang yang tinggal di Spanyol atau Portugal di sana, Prancis itu. Waktu itu disebutkan Tariq bin Ziyad rahimahullah taala, seorang pasukan masyhur, dia ini pemimpin pasukan. Berbeda tuh Babi Siddiq was sabr, dengan kejujuran, dengan demikian juga dengan kesabaran. Ini tuh saja dengan keyakinan. Waktu itu menyebutkan setelah berpidato kepada pasukannya, setelah dia menyeberang sampai ke daratan yakni Prancis waktu itu, disebutkan di sini di Spanyol juga, langsung apa yang masyhur Tariq bin Ziyad, apa yang dia lakukan? Membakar kapal-kapal itu. Setelah melakukan penyeberangan kemudian dibakar kapalnya. Apa maksudnya? Ini maksudnya kemudian berpidato di hadapan pasukannya. Kalau kalian ingin kembali, sudah dibakar perahu itu. Tidak ada bagikan kecuali apa? Lautan yang demikian bergelombang, tidak mungkin pulang. Adapun depan kalian ya ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya ini sama-sama, kemudian kalau ke belakang mati juga, ke depan bahkan mati dalam badan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Demikian disebutkan. Ini dengan keyakinan yang mereka miliki. Ini penting untuk seorang kemudian punya keyakinan. Bahkan tadi Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fabi sabr wal yakin tanalu imamata fid din." Kemudian beliau mengatakan di sini, wa kana mu'ad. Nah di sini sahih. Syabani mensahihkannya. Sahihul isnad mauqufan. Syabani mengatakan bahwa isnadnya adalah sahih tetapi mauquf. Disebutkan oleh situ Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmi wa Fadlihi dengan sanadnya. Wa kana mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul, mengatakan di majlis, dalam majlisnya, kula yaum, setiap hari. Qallama yukhti'uhu, jarang beliau tidak mengucapkan ucapan ini. ya, tentang pentingnya untuk seorang itu yakin untuk jauh dari sifat apa? Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu sudah. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Faida azamta, kalau kamu sudah azam, sudah yakin, sudah mantap, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi kamu kecuali sudah bergerak. Berkata di sini Mu'adz bin Jabal, Allah hakamu kesut. Allah itu adalah hakim yang adil. Halakal murtabun, hancur orang-orang yang murtabun. Yang dia itu ragu-ragu. Wa qala Ibnu Mas'ud, demikian juga sama di sini sahih ini, sahih Al-Albani, radhiyallahu anhu mengatakan inna minal yaqin. Ini berkata beliau, sesungguhnya dari keyakinan. Enggak, adapun asar Ibnu Mas'ud ini dhaif. Ya, asar Ibnu Mas'ud dhaif, disebutkan dalam Tabrani fil Kabir. Dalam Mu'jam Tabrani Al-Kabir di situ ada Khalid bin Yazid muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ini lemah, tidak perlu kita bicarakan. Sungguhnya dari keyakinan Allah tardo ahadan bisuktillah. Seseorang itu, ini termasuk dari keyakinan untuk kamu tidak ridho kepada seorang dengan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari keyakinan jangan kamu suka kepada orang itu tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu benci pada kamu. Jangan gara-gara kamu suka pada orang dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian benci pada kamu. Jangan. Wala tahmadu ahadan ala ma atakallah. Jangan kamu mencintai seorang itu karena Allah memberikan kepada kamu. Ya, ini mencintai orang karena harta. Tidak boleh. Wala talumu ahadan ala ma lam yu'tikallah. Jangan kamu mencela seorang karena orang tidak memberikan kamu. Allah tidak memberikan kepada kamu. Ya, ini orang itu tidak memberikan kepada kamu pamrih. Tapi ini asalnya dhaif. Ini maknanya benar. Wa innallaha bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ruh wal farah fil yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya dengan ilmunya dan keadilannya menjadikan ketenangan dan kebahagiaan itu kesenangan di dalam keyakinan. Wa ja'alal ham wal husn, menjadikan kesedihan demikian juga gundah gulana fisyak, di dalam keraguan wasuhud dan kebencian. Wa inna rizqallah, ada ucapan ini adalah masyhur, perlu ini dihafal ucapan ini. Wa inna rizqallah, sungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajrihi khirsu haris, rezeki Allah itu, ini masyhur, ini dapatkan dalam Fathul Majid, demikian juga dalam kitab Tauhid. Di dalam Fathul Majid sebutkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengalir, tidak didapatkan dengan khirsu haris, kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Benar enggak ini? Bagaimana kita dapatkan seorang sudah mengejar, mesti aku untung hari ini, ternyata gagal, ternyata bannya kempes, tidak jadi kemudian ke tempat itu. Kita sudah yakin, sudah janjian dengan orang, datang ke situ, kemudian orangnya enggak datang, kemudian pulang, ternyata beberapa saat datang orang itu, padahal itu sudah di mata kita, kalau kita ada di situ mendapatkan rezeki. Ya, ini rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak didapatkan oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Wala yaruduhu karohiyatu karih, demikian juga tidak ditolak oleh orang yang benci. Ya, namanya orang sudah dapat rezeki, tiba-tiba datang orang ini untuk kamu, siapa menyangka? Siapa menyangka seperti itu? Walaupun kita dapatkan di saat ini betapa banyak orang jahat, ya enggak? Tetapi masih Allah sisakan orang-orang baik. Di zaman seperti ini masih ada orang yang tanpa pamrih, bahkan mencari-cari siapa yang mau aku beri. Ada enggak? Masih ada. Kadang kita pernah mendapatkan bagaimana kita dibohongi orang. Mungkin di antara kalian pernah dibohongi uang 3 juta hilang, ya, hilang demikian, begitu saja. Tapi kita dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku terhadap musibahku dan gantikan aku yang lebih bagus. Yakin saja. Ternyata ada orang yang baik, orang yang jahat, ya, dengan tipuan entah yakni kalau di SMS-SMS itu, ya enggak, atau mungkin dengan rekening bank dan sebagainya, bohong, hilang uang. Tapi masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang baik. Ya, ini tidak bisa ditolak rezeki itu dengan orang yang tidak mau. Kalau kamu harus dapat, dapat sudah ini, Pak. Pergi, berangkat, dapat uang ini. Di samping itu ada orang yang bersungguh-sungguh ingin dapatnya, tapi belum dapat nih, enggak dapat. Tetapi apakah berarti kemudian kita tidak melakukan sebab? Tidak boleh. Kita harus berusaha, bekerja. Bahkan orang itu tenang dengan bekerja, dengan berusaha itu tenang sudah. Bahkan Sayyidina Musa mengatakan man jalasa fil masjidi, sanadnya sahih. Sayyidina Musa mengatakan barang siapa yang duduk di masjid, faka'annahu, maka seakan-akan dia itu Yas'alunasa biharis, meminta manusia dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang duduk di masjid, duduk saja di masjid, tidak bekerja, tidak apa-apa, itu dia itu sebenarnya meminta manusia dengan sungguh-sungguh. Ini supaya dikasih, ya enggak? Seperti itu perkataan saya itu misalnya. Jadi kalau ada orang duduk di masjid, duduk saja, tidak bekerja. Oh, berarti dia itu minta orang itu. Minta supaya dikasih uang, ya enggak? Seperti itu. Itu tidak pantas untuk kemudian orang tidak melakukan sebab. Lakukan sebab itu nanti datang rezeki sudah. Misalnya datang di situ sebab. Kalau kita lihat orang sol sepatu itu lihat bagaimana, ya kan? Atau kita lihat orang jual pisang itu, anda lihat itu jual pisang sudah. Pokoknya bawa pisang duduk di situ. Nanti ada orang kadang kasihan itu dia duduk di situ lama nggak ada pembeli. Nanti membeli, tapi kan intinya dia dapat uang juga. Jadi cari sebab saja, mencari sebab Allah SWT yang memberikan rezeki. Kita saja melihat burung, sebagian orang mengatakan itu kok nggak dikasih makan atau nggak sih minum. Ini kita sudah Allah memberikan rezekinya sudah. Pintunya dibuka nanti induknya itu akan cari makanan sendiri. Mau kita lihat burung-burung yang berterbangan itu bagaimana kemudian dia punya anak. Anaknya juga bisa terbang dan sebagainya. Demikian juga. Ini kalau kita sudah buka pintunya, jangan ditutup di dalam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk kemudian membiarkan kucing waktu itu. Dengan sebab itu seorang itu masuk dalam neraka karena menutupnya. Tidak dibiarkan kucing itu kemudian keluar. Tetapi kalau kemudian dibuka, dia akan mencari rezeki. Dan Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Demikian. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini ucapannya Az-Zuhri saja. Yaumul Hudaybiyah, di hari Hudaybiyah, ketika waktu itu sulh Hudaybiyah, ini perundingan Hudaybiyah, waktu itu para sahabat kan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini waktu itu orang yang masuk Islam untuk dikembalikan ke Mekah. Orang yang Islam ke Mekah jangan dikembalikan ke Madinah. Waktu itu kan para sahabat merasa sedih. Ya, tapi kemudian Nabi tetap berjalan. Jadi intinya waktu itu Umar merasa ragu-ragu. Tapi yang benar ini ucapannya Az-Zuhri. Ragu-ragu ya kok bagaimana ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata di sini Umar radhiyallahu anhu, "Fa amiltu lidzalika amalan." Aku berbuat setelah itu amalan yang banyak. Ya ini ingin menebus anak perbuatan ragu-ragu tadi. Jadi intinya karena dia itu merasa ragu-ragu, akhirnya merasa menyesal dan berbuat amalan yang banyak. Kemudian disebutkan di situ hadis nomor 69, wa fihi, dan di dalamnya makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mul iman, merasakan manisnya ta'mal iman, manisnya keimanan, merasakan rasa keimanan. Man radhiya billah, orang yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Rabban, sebagai pencipta. Ini orang merasakan nikmatnya keimanan itu. Wa bil islami dinan, demikian juga menjadikan Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin rasulan, demikian juga menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul. Tidak merasa ragu-ragu, baru dia rasakan keimanan. Akhrajahu Muslim, sebagaimana Imam Muslim, wa anil Abbas radhiyallahu anhu mislahu, demikian juga dari Abbas bin Abdul Muthalib semisalnya. Kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan? Atau kita cukupkan? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.